dan berhijab dengan cadar dan kaos tangan. Memang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintah untuk sujud lewat 7 anggotanya. Antara lain dahi, kening, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki. Ya, itu diantaranya anggota-anggota sujud yang semuanya itu harus nempel di tempat sholat ketika sujud. Terkait dengan hal yang ditanyakan, memang sebenarnya kaum wanita ketika sholat tidak diperkenakan mengenakan penutup wajah, tidak juga mengenakan kaos tangan. Ini yang benar, dan ini bisa dilakukan ketika si wanita itu sholat dalam keadaan aman dari pandangan orang, terutama dari pandangan yang bukan mahramnya. Tapi jika kondisinya dalam keadaan terlihat, maka tidak mengapa baginya mengenakan cadar penutup wajah dan kaos tangan. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Aisyah dulu, beliau rahimahullah ketika melakukan ibadah haji, dan seperti diketahui bahwa Nabi SAW mengatakan kalau wanita itu ketika ihram tidak boleh mengenakan penutup wajah, cadar, tidak boleh juga mengenakan kaos tangan. Ketika posisi Aisyah pada waktu itu terbuka wajahnya, kemudian akan ada yang lewat dari beberapa para sahabat di hadapannya, maka beliau segera menutupi wajahnya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak jadi masalah. Ada yang bekerja dengan melampirkan ijazah yang didapat dengan hasil tidak murni, dalam artian mencontek. Pihak penerima mengetahui hal itu. Melampirkan ijazah yang didapat dengan hasil tidak murni atau mencontek. Pihak penerima mengetahui hal itu. Bagaimana hukumnya, halal atau tidak terkait pendapatannya atau gajinya? Nabi SAW mengatakan manggasana falaisa minna, siapa yang berbuat curang di kalangan kami maka bukan dari golongan kami. Ini sudah cukup jadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun, ya. Karena kalimat falaisa minna ini kalimat yang serius, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Ini berat, ya, bukan sesuatu yang ringan. Kalau kita tidak dianggap dari golongan Nabi, kita mau dari golongan mana terus, ya? Untuk itu hendaknya dihindari hal-hal yang seperti ini. Dan dikhawatirkan kalaupun mendapatkan hasil atau gaji dari hal kecurangan yang dilakukan, gaji yang didapat menjadi tidak barokah. Bagaimana harus bersikap saat ikhtilaf tidak terhindarkan lagi, sementara sejauh prediksi jika menghindari akan lebih memudaratkan diri, contohnya saat kuliah dan bekerja? Apakah ini benar-benar tanda lemahnya iman? Yang jelas diwajibkan bagi seseorang untuk sebisa mungkin tidak sampai terjadi ikhtilaf dengan lawan jenisnya. Jika memang kondisinya sangat susah, maka carilah yang lebih minim ikhtilatnya, tidak yang lebih parah. Kalau memang masih bisa diusahakan untuk tidak ikhtilat, maka itu yang terbaik, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata hal itu terjadi di luar kemampuan kita, maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan mungkin. Kalau misalnya kuliah, ya yang paling baik jangan kuliah itu yang lebih ideal ya, untuk menghindari adanya ikhtilat. Itu yang lebih baik. Tapi bukan berarti orang yang kuliah kemudian dikatakan sebagai orang yang keluar dari millah atau bukan ahlu sunnah ya. Tetap mereka masuk dalam kategori ahlu sunnah, tetapi asy, melakukan kemaksiatan, atau hal itu memang kembali kepada kadar keimanan masing-masing ya. Demikian halnya dengan bekerja. Carilah pekerjaan yang memang tidak ada ikhtilat, atau kalau tidak bisa sama sekali, yang ikhtilatnya minim ya. Karena memang susah kalau kita bicara secara totalitas bisa menghindari ikhtilat. Kalau kita kebetulan ada keperluan di luar, itu tidak terhindarkan lagi ya, yang namanya ikhtilat. Ya, masing-masing hendaknya mengupayakan agar jangan sampai terjadi ikhtilat dengan lawan jenisnya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Dan intinya dalam hal ini adalah kita berupaya sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan selalu keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, wallahu ta'ala alam bissawab.